بسم الله kayaknya lah ya. Oh baik, kalau gitu agak maju aja nih belakang-belakang. Sudah ada semua sebagian. Hah? Oh itu yang kanannya enggak atau terjemahan semua? Ada matanya enggak? Enggak ada. Arabnya ada enggak? Ada yang bawa kitab aslinya bahasa Arabnya? Ada enggak? Hah? Tauhid. Kitab tauhid. Enggak ada. Yang ada bahasa Arabnya. Itu terjemahan full ya, enggak ada teks Arabnya enggak ada. Enggak, anak kepengen antum baca gitu. Bisa baca enggak? Karokah gitu. Baca matannya aja. Itu kan cuma matan. Antum baca ya. Enggak bisa baca. Bisa. Coba. Kenapa? Dari anu aja, dari tauhid. Wa qauluhu wa'budullah. Atau dari awal enggak apa-apa. Dari awal aja sampai sebelum Qala Ibnu Mas'ud itu. Ada kan? Kita buat tauhid sampai sebelumnya Qala Ibnu Mas'ud. Coba. Dari awal aja kita buat tauhid. Bismillah dulu terus. Coba nih. Arroma rabbukum alaikum. Cukup dulu sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Melanjutkan mukaddimah kita kemarin, masih terkait dengan ta'rif tauhid. Sudah kita menjelaskan, ada yang bisa mengulang definisi dari tauhid secara umum. Tauhid artinya, angkat tangan yang bisa. Apa? Tauhid apa tak? Antum bertauhid enggak? Bertauhid. Hah? Definisi tauhid. Definisi tauhid itu sendiri apa? Tauhid yang bisa meliputi ketiga-tiganya. Mengesakan Allah dalam semua hal yang merupakan kekhususan Allah, yaitu ibadah, masuk asma wa sifat juga, rububiyah juga masuk. Nah, lawan dari tauhid itu adalah syirik. Ya, tauhid terbagi jadi tiga. Kenapa kok tauhid terbagi menjadi tiga? Dalilnya apa? Ada yang masih ingat? Bagaimana antum menjelaskan bahwasanya hakikat tauhid itu enggak cuma satu, tapi tiga? Apa? Dalilnya apa? Kok tauhid itu terbagi menjadi tiga? Dengan cara apa itu bisa disimpulkan seperti itu? Dengan cara? Siapa yang hadir pertemuan terakhir? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang hadir pertemuan terakhir kemarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang hadir kemarin kenal dengan istilah istiqra. Analoginya apa? Analogi atau contoh lain dari cara itu adalah ketika para fuqaha menjelaskan apa misalnya? Ntar, coba antum. Menjadi ya, jadi cara para ulama itu menyimpulkan bahwa tauhid itu tidak cuma satu, tapi ada tiga macam. Itu adalah dengan istiqra, istilah fikihnya, istilah usul fikihnya istiqra, yaitu menelaah dalil-dalil yang ada ini. Kemudian disimpulkan, oh ternyata memang tidak cuma satu. Ya, sebagaimana ketika ahli-ahli fikih, ya, atau ilmu lainnya, membuat klasifikasi-klasifikasi dalam ilmu tersebut. Pembagian suatu ibadah menjadi syarat, rukun, pembatal. Syaratnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, sekian rukunnya, sekian pembatalnya. Cara mereka merumuskan ini adalah caranya istiqra tadi itu. Dan dengan cara itulah kita bisa mengetahui tauhid terbagi menjadi tiga. Jadi ini penting untuk kita pahami supaya ketika ada orang yang menteskik atau berusaha untuk, alhamdulillah, sebelumnya lah. Nah, jadi ketika ada beberapa kalangan yang ingin mempermasalahkan dan mengatakan ini enggak ada dalilnya, antum bisa jelaskan, antum bisa putar balik. Kalau ini enggak ada dalilnya, maka semua pembagian-pembagian yang disebutkan oleh para fuqaha juga enggak ada dalilnya. Dalil di sini bukan harus berupa sesuatu yang tekstual, sebuah ayat yang di situ dijelaskan semua syarat sholat umpamanya. Emang enggak akan ada ayat yang kayak gitu. Ya, bahkan satu surat yang di situ meliputi semua syarat sholat juga mungkin enggak ada. Apalagi kalau kita ingin mendapatkan satu ayat atau satu hadis, tapi itu nyebar dalam berbagai ayat, berbagai hadis. Berhubung kita ini disuruh masuk Islam secara menyeluruh, maka kita enggak bisa ambil sepotong-sepotong. Ya. Kita harus ngambil secara keseluruhan. Nah, itulah yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka membuat klasif atau apa namanya pembagian-pembagian, termasuk masalah tauhid. Di samping juga melihat realita. Ya, realitanya enggak semua orang yang mengakui rububiyah Allah itu mengakui uluhiyah Allah. Enggak semua yang mengakui rububiyah dan uluhiyah itu juga mengakui asma dan sifat. Ini realita. Seperti kalau ana bilang di masjid ini terbagi menjadi dua atau tiga. Ada yang pakai peci, ada yang enggak pakai peci. Dalilnya apa? Ya lihat aja kalau enggak percaya. Antum petani, benar enggak ini? Yang pakai peci jumlahnya sekian, enggak pakai peci bunga. Yang pakai peci terbagi menjadi ada yang pecinya bulat, ada yang songkok nasional. Jangan tanya dalilnya apa. Ya lihat aja. Buktikan kalau enggak percaya. Itu namanya istiqra. Jadi kita hanya menceritakan kembali kenyataan yang ada. Yang itu tersebar. Kalau antum mungkin enggak ngelihat. Ana ngelihat gitu loh. Tuh, kelihatan semua. Antum harus toleh-toleh dulu kan. Untuk menyimpulkan tuh harus menelaah dulu. Nah, bagi yang tidak menelaah dia enggak punya alasan untuk mengingkari. Ya. Baik. Kemudian setelah kita tahu definisi tauhid, pembagian tauhid, yang perlu kita ketahui adalah tentang lawan daripada tauhid, ya ini syirk, ya syirku billah, atau perbuatan menyekutukan Allah. Lawan dari mengesakan itu menyekutukan. Mengesakan itu menganggap hanya satu. Kalau menyekutukan menganggap punya tandingan, punya yang menyamai, itu artinya mengesakan. Taib. Syirik juga terbagi. Pembagian syirik ini ada yang membagi jadi dua, ada yang membagi jadi tiga. Ada yang membagi jadi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Ada lagi yang menambahkan syirik khafi. Ya, teman, intinya kalau mau dilihat dari efek yang ditimbulkan cuma dua. Akbar itu efeknya adalah membatalkan syahadat, memurtadkan yang bersangkutan. Kalau asghar tidak memurtadkan yang bersangkutan, tapi mengurangi kesempurnaan imannya. Definisi syirik asghar juga ada yang menjelaskan kalau syirik asghar ini adalah sarana-sarana yang menghantarkan kepada syirik akbar. Jadi ada yang mendefinisikan perbuatan menyekutukan Allah tapi tidak secara total, sehingga tidak mengeluarkan pelakunya dari koridor Islam. Ada juga yang mendefinisikan semua sarana yang mengarah kepada syirik akbar itu bisa dikategorikan ke dalam syirik asghar. Dan syirik asghar itu juga dinyatakan oleh Al-Quran atau oleh sunnah Rasulullah sebagai syirik, dinamai sebagai syirik. Ya. Contoh dari syirik akbar yang zahir, syirik akbar yang nampak jelas bisa kelihatan, contohnya apa? Contohnya, angkat tangan. Hah? Angkat tangan dulu, jangan geremeng-geremeng. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Ayo, masa gak ada yang tahu? Nah, menyembah kubur, yang lain, menyembah patung, yang lagi. Ah, nyembah itu piye bentuknya, piye nyembah itu? Sujud. Kalau orangnya buta, syirik enggak? Hah? Enggak syirik. Buta kalau tahu itu depannya kuburan sama aja. Gitu loh. Tapi kalau enggak tahu, nah itu. Kalau dia tahu, dikasih tahu di depan kuburan, lo ya enggak apa-apa, saya sengaja mau sujud sama kuburan. Nah, itu termasuk syirik akbar. Banyak contohnya ya. Minta kepada orang yang sudah mati, minta kepada selain Allah dengan permintaan yang tidak mungkin bisa dikabulkan kecuali oleh Allah. Walladzina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mustajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Allah menamakan minta yad'una min dunillah, yang manggil-manggil, minta-minta, mohon-mohon kepada selain Allah, padahal permintaannya enggak ada yang bisa mengabulkan kecuali Allah, itu dinamakan Allah sebagai syirik. Ya, di surat Fatir atau di surat Fusilat salah satu. Demikian juga ada juga yang sifatnya batin, tersembunyi, syirik akbar tapi cuman tersembunyi, seperti syiriknya orang-orang munafik ya, karena orang munafik itu menyembunyikan kekafiran, menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekafiran dalam dirinya. Dia tidak mengakui uluhiyahnya Allah, tidak mengakui bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Demikian juga misalnya syirik yang tersembunyi itu orang yang punya keyakinan ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat secara langsung atau bisa menolak madharat secara langsung, sehingga dia punya harapan kepada selain Allah tadi dan takut kepada selain Allah tadi. Nah, ini juga syirik akbar yang tersembunyi, tidak kelihatan, tapi statusnya sama-sama mengeluarkan orang yang terjangkiti syirik itu dari koridor Islam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, menyebutkan dari Allah, artinya hadis qudsi, ya, asbaha min ibadi mu'minan bi kafiran bil kawakib wa kafiran bi mu'minan bil kawakib. Kata Allah, pagi ini ada hambaku, ya, sebagian hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepada planet-planet. Namun ada juga yang sebaliknya, beriman kepada planet-planet dan kafir kepadaku. Siapa yang beriman kepada aku, kepada Allah, dan kafir kepada planet? Man qala mutirna bi fadlillah fa huwa mu'minun bi kafirun bil kawakib. Siapa yang mengatakan kita ini mendapatkan hujan atas karunia Allah, dialah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada planet-planet atau bintang-bintang. Karena orang musyrik, orang jahiliyah itu ada yang punya keyakinan hujan itu karena pengaruhnya bintang, bukan karena karunia Allah. Sebaliknya yang mengatakan mutirna bi nau'i kadza wa kadza, nau itu artinya planet ini, bintang ini, fa huwa kafirun bi mu'minun bil kawakib. Itulah orang yang kafir kepadaku. Justru dia beriman kepada bintang. Jadi meyakini adanya benda-benda alam yang punya pengaruh langsung, ikut mengatur alam semesta, itu bentuk syirik. Mungkin dia enggak ngucap. Mungkin, tapi dipendam dalam hati. Kalau diucapkan jadi zahir. Kalau enggak diucapkan tapi ada keyakinan, maksudnya ke syirik yang batin. Tapi kedua-duanya sangat berbahaya. Kira-kira orang-orang munafik itu disebutkan yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau riaknya sudah overdosis, hati-hati. Ya. Karena riak yang overdosis itu adalah sifat khas orang-orang munafik. Tidak ada keikhlasan sedikit pun, 100% untuk riak. Kalau ringan itu masih masuk kategori syirik asghar, tapi kalau sudah over, ya, ibadahnya semuanya riak, sholatnya juga riak, seperti ini ayat ini yura'unan nas, itu berarti bisa beralih. Makanya mereka yang mengatakan syirik asghar itu wasilah, itu karena itu salah satunya. Dibilang wasilah karena kalau dibiarkan terus, lama-lama semua ibadahnya gerak-geriknya riak karena orang. Jadilah dia ke tingkat yang masuk yang akbar. Tidak pernah ada keikhlasan sedikit pun. Ini munafik namanya kalau begini. Jadi riak itu ada yang asghar, ada yang akbar. Riaknya orang beriman itu syirik asghar, riaknya orang munafik itu syirik akbar. Baik. Kadang-kadang kata-kata syirik itu disebutkan dalam Al-Qur'an dengan istilah tandid, ya. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada. Nid, jamak dari nid. Nid itu artinya tandingan. Ya. Tandingan yang dianggap satu level. Itu bahasa lain dari syirik. Fala taj'alu lillahi andada. Itu artinya fala tusyrik billah. Jangan kamu menjadikan Allah itu punya tandingan. Tandingan itu kan berarti dianggap memiliki kesamaan. Walaupun hanya dalam satu sisi. Jadi jangan punya persepsi syirik itu harus menyamakan Allah dengan selain Allah dalam semua sisi. Enggak, cukup satu saja. Tapi kalau satu ini sebetulnya tidak boleh kita nisbatkan kepada selain Allah, sebetulnya hanya Allah yang memilikinya, tapi kita anggap, bukan kita ya, dianggap orang lain atau pihak lain memiliki keistimewaan itu syirik namanya. Itu syirik. Ini mungkin masalah mahabbah saja, masalah cintanya, mencintainya sampai ke tingkat ada ta'zim di situ, ada pengagungan, ada takarrub, berusaha mendekatkan diri kepada yang dicintai karena dia mengharapkan manfaatnya, takut kualat. Ini sudah syirik. Walaupun dia tidak punya keyakinan bahwa selain Allah ini adalah yang memberi dia kehidupan, yang akan mencabut nyawanya, yang menjamin keselamatan, enggak, cuma dalam satu bab saja. Bab ini saja sudah cukup. Makanya Allah mengatakan wa minan nas mayattakhidhu min dunillahi andada. Kemudian menyebutkan bentuk syiriknya yuhibbunahum kahubbillah. Yuhibbunahum kahubbillah. Jadi dalam masalah mahabbah saja mereka terjerumus dalam syirik ternyata. Bukan dalam semuanya. Baik. Baik. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun di sini maksudnya adalah liyuwahhidun. Liya'budun dengan pengertian agar mereka mentauhidkan Allah, karena tidak ada ibadah yang dianggap sah kecuali kalau dasarnya tauhid. Jadi bukan sembarang ibadah yang dikehendaki oleh Allah dari hambanya ini. Dan Allah tidak akan menerima sembarang ibadah. Jadi yang diperintahkan itu ibadah khusus. Ibadah yang dibangun atas dasar tauhid. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Mukhlishin itu i'rabnya hal, keadaan. Kata keadaan. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Artinya memurnikan ketundukannya, ketaatannya, ta'zimnya lahu, kepadanya ini, bukan kepada yang lain. Nah, jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu ibadah kayak apa? Ibadah yang dibangun atas dasar tauhid. Ini menunjukkan tidak ada tujuan lain diciptakannya manusia kecuali untuk itu. Karena kata-kata wa ma illa itu membatasi. Tidak begini-begini kecuali untuk ini. Enggak ada tujuan lain. Jadi orang yang tidak bisa mewujudkan ini adalah orang yang sia-sia dia ada di dunia. Sia-sia. Apapun prestasi dia, kalau dia tidak mewujudkan ubudiyatullah, itu sia-sia. Menurut siapa? Menurut Allah. Menurut Al-Qur'an. Walaupun dia dianggap pahlawan besar, walaupun dia dianggap tokoh, enggak cuma nasional, tokoh internasional, orang yang dipuji oleh semua manusia umpamanya, kalau ada, enggak ada masalahnya. Jadi kalaupun ada, kalau dia tidak bisa mewujudkan ini, itu adalah orang yang sia-sia dia hidupnya di dunia. Makanya dia akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling rendah. Di surat At-Tin, gampang ingat-ingatnya kan, ini masjidnya masjid At-Tin, suratnya surat At-Tin. Wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma apa artinya radadnahu asfala sabilin, kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, neraka jahanam. Itu setiap manusia, jenis manusia ini, karena al-insan itu ism alif lam al-jinsiyah. Laqad khalaqna al-insan. Semua yang masuk kategori manusia tercakup oleh ayat ini. Artinya mereka ini semua layak untuk ditaruh di tempat yang paling rendah. Illa, kecuali. Nah, selain yang dikecualikan berarti ke sana semua, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau tidak beriman, apa ada iman tanpa tauhid? Tidak ada. Rukun iman pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah bukan cuma iman Allah itu ada. Orang musyrik juga beriman kalau Allah itu ada kan. Mereka tidak mengingkari keberadaan Allah. Jangan salah. Jangan salah loh. Mereka mengimani Allah itu ada. Wong bersumpah juga kadang pakai nama Allah. Bahkan kalau mereka sedang terjepit, terancam nyawanya, mereka minta sama Allah, tidak nyebut selain Allah. Itu yang bilang juga Allah dalam Al-Quran. Jadi iman kepada Allah itu tauhid maksudnya. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Kalau tidak begini, tempat kembalinya semua ke asfala safirin. Jadi enggak ada tujuan lain dari penciptaan jin dan manusia kecuali supaya mereka menghambakan, mengabdikan dirinya kepada Allah. Dan liya'budun bisa juga dimaksud supaya mereka beribadah. Ya, ibadah, mengabdi itu kata-kata dasarnya sama, abada atau abida. abida ya'budu fahuwa abdun. Nama perbuatannya ibadatun. Ya. Liya'budun, supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah itu mengabdikan. Mengabdikan itu ada dua makna. Merendahkan dirinya serendah-rendahnya, tapi dibarengi cinta. Ya. Abdi, orang kalau digelari abdi, itu kan rendah banget itu di mata majikannya. Rendah. Boleh dijual belikan, digebuki, ya, jalannya harus ngesot. Kan gitu, abdi dalam itu mengabdikan kepada setengah manusia aja kayak gitu. Ngesot. Maju ngesot, mundur ngesot. Gini-gini sih. Itu memang ibadah itu mengandung seperti itu, mengandung unsur merendahkan diri, az-zul, al-khudu'. Ya. Tapi dibarengi dengan mahabbah. Bukan dibarengi dengan kebencian. Karena terpaksa, enggak. Dibarengi dengan kecintaan. Jadi dia merendah karena dia cinta. Merendah ini berarti disuruh apapun dia nurut. Pesuruh, hamba, budak, diperbudak sama Allah. Dan hebatnya, gelar budaknya Allah itu gelar paling baik. Gelar paling mulia, budaknya Allah. Jadi kalau kita ditanya, profesinya apa? Saya budaknya Allah. Bagus gitu. Abdullah, budaknya Allah. Budak yang berkuasa kepada jagat raya. Kalau budaknya fulan, budaknya fulan, si fulan enggak bisa ngapa-ngapakan kita. Ya. Itu aja orang ada yang bangga. Jadi abdi dalam bangga dia. Subhanallah. Majikanmu makan, minum ke belakang, naik kencing yo pesing ambune, kok bangga. Kalau BAB juga enggak keluar emas, dijual enggak laku, BAB-nya kok bangga gitu loh. Jadi abdinya orang-orang seperti itu. Kesian kan orang-orang kayak gitu. Diperbudak oleh sama manusia. Kalau kita ini bangga menjadi budaknya Allah. Jadi Abdullah, dan itu gelar itu disebutkan, disematkan kepada Rasulullah SAW pada peristiwa-peristiwa yang paling hebat. Peristiwa Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Enggak bilang bi nabiyihi, enggak bilang bi rasulihi, enggak bilang bi khalilihi, enggak. Hambanya. Jadi gelar yang mulia itu. Di kesempatan yang lain, wa annahu lamma siwat al-jin, ketika Rasulullah itu sholat. Sholat itu kan ibadah yang agung. Wa annahu lamma qama abdullah yad'u kadu yakununa alihi libadah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya profesi seseorang sebagai budaknya Allah, hambanya Allah, itu profesi yang mulia. Makin dia pandai memperbudak dirinya kepada Allah, makin dia dicukupi sama Allah. Alaisallahu bikafin. Apa ayatnya? Abdah. Kata Ibnul Qayyim, makin dia itu merealisasikan ubudiahnya, makin dia mendapatkan kifayah dari Allah. Makin dicukupi sama Allah. Makin dia menghamba, makin dijamin sama Allah. Nah, ibadah itu sendiri apa? Hakikatul ibadah al-khudu' wal-dhul. Fa'inim dhafa ilayha al-mahabbah wal-inqiyat sarat ibadatan syar'iyyah. Ada ibadah secara bahasa, hakikatnya adalah merendah tadi itu. Ya. Menundukkan diri, merendah. Itu ibadah secara bahasa. Kalau ditambah adanya mahabbah, ada perasaan cinta dan ingkiat dan patuh, merendah tapi dibarengi dengan kecintaan, dan dia menuruti, ngikuti apa perintahnya, itu ibadah yang syariah. Itu ibadah yang dikehendaki oleh syariat. Jadi ibadah yang dikehendaki itu bukan ibadahnya orang munafik. Kalau ibadahnya orang munafik itu gak dibarengi rasa cinta. Gak ada cintanya, terpaksa semua. Wes biar gak dikira orang kafir, saya tak sholat. Itu munafik zaman dulu. Masih bagus kan. Munafik masih sholat. Kalau sekarang muslim murah sholat dan dia enjoy gak sholat itu. Dulu munafik itu gak berani ninggalkan sholat karena kaum muslim ini sudah ngerti semua sholat itu ciri khas orang Islam. Makanya supaya tetap dianggap muslim, mereka sholat, tapi sholatnya sekedarnya cepet-cepetan. Karena bukan ingin khusyuk, bukan ingin dapat fadilah yang besar, bukan. Sholatnya supaya biar tetap dianggap muslim, gitu aja. Masih mending kan? Masih bagus gitu. Saking pinternya orang hari ini terhadap Islam, ya. Saking bagusnya Islam orang, kualitas keislaman muslimin hari ini, sampai berani-beraninya dia tidak sholat, ya. Tanpa malu. Jadi ibadah yang syar'i tadi selain mengandung unsur merendah tunduk, ada apa? Ada apa? Cinta dan nurut patuh. Baik, kita adzan dulu, nanti kita sambung setelah adzan. Khabir al-Hakim. La yadlimu mithqala dzarrah. Kok bisa? Enggak mungkin dong. Kalau ada yang menyamakan, berarti dia menyamakan antara manusia dengan Allah. Gitu. Kafir juga. Atau enggak, tetap hukum Allah yang lebih baik. Tapi boleh pakai yang selain hukumnya Allah dalam masalah yang sudah dihukumi sama Allah. Dalam masalah yang sudah ada di aturannya sudah ditetapkan oleh Allah. Boleh pakai yang lain, juga kafir. Walaupun dia meyakini yang lain ini jelek, tidak nyamai, apalagi lebih baik, tidak. Tapi dia membolehkan, itu juga kafir. Banyak kan, orang bisa kafir dengan keyakinan itu. Walaupun dia tidak pernah mengucapkan, tapi dia meyakini, cukup. Ya memang kita secara duniawi, kita tidak akan menyikapi dia sebagai orang kafir sampai dia mengatakan sesuatu atau melakukan. Tetap dia disikapi sebagaimana yang dia tampakkan. Tapi dia tidak akan mendapat manfaat sedikit pun di akhirat dengan dia bersyahadat. Sedikit pun tidak ada manfaatnya. Jadi yang perlu itu bagaimana supaya syahadat kita ini bermanfaat buat kita. Bukan cuman kita bisa bersyahadat. Ya, kok bisa tidak ada manfaatnya buat apa? Orang munafik pun juga bersyahadat. Bersyahadat mereka. Idza ja'al munafiqun qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lam innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Jadi jangan kita ini meremehkan masalah-masalah seperti ini, karena yang membatalkan syahadat, membatalkan tauhid itu banyak. Jadi untuk menjaga ini berat, istiqomahnya itu yang berat. Bukan masuknya. Bukan masuknya. Wa qauluhu ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini juga menegaskan qadha, sudah qadha-nya Allah, ketetapannya Allah, keputusannya Allah. Jangan sekali-kali kalian menghambakan diri kalian menunjukkan ibadah kalian apapun bentuknya, sekecil apapun, illa iyyah, kecuali kepada Allah. Dalil yang lain, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jelas ya. Alla ta'budu illa iyyah itu sama dengan la ilaha illallah. La ta'budu la ilah. Karena ilah itu artinya ma'bud. Tidak ada yang berhak diibadahi. Jangan kamu mengabdikan diri, jangan kamu beribadah illa iyyah, ay illallah. Kecuali kepada Allah. Demikian juga wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah itu penggalan atau setara dengan illallah tadi. La tusyriku bihi syai'a la ilaha. Cuman dibolak-balik aja. Faman yakfur bitaghut la ilaha wa yu'min billah illa illallah. Jadi enggak bisa iman diterima kecuali dengan kita harus mengkafirkan, menganggap kafir semua yang diibadahi selain, atau semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Bukan semua yang diibadahi kita harus kafir, enggak. Karena yang diibadahi selain Allah ini kadang ada orang soleh juga, kadang para nabi, kadang para malaikat, dijadikan tandingan. Para malaikatnya enggak kita kafirkan, tapi yang menjadikan para malaikat itu, yang menyejajarkan mereka dengan Allah, Itu yang kita anggap kafir, perbuatannya dan orangnya. Orangnya juga. Enggak harus tunjuk orangnya, enggak. Cuman pelakunya gitu loh. Pelaku ini itu dianggap disebut sebagai orang kafir atau orang musyrik. Musyrik itu sama dengan kafir. Jadi ada faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Al urwatil wuthqa itu la ilaha illallah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa yang mengkafirkan atau mengingkari semua tauhid, tauhid itu kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Semua yang diibadahi selain Allah dan dia ridha diibadahi atau dijadikan sebagai tandingan Allah dalam hal ibadah, itu tauhid namanya. Karena dia telah melampaui batasnya. Bung, dia bukan Allah kok mau diibadahi, senang diibadahi, melampaui batas. Togo, tauhid itu bentuk superlatif dari kata-kata taghi, yang melampaui batas, sangat melampaui batas. Jadi harus kita anggap kufur ini semua. Baru kita khususkan hanya Allah. Wa yu'min billah la ilaha. Itu kufur bitaghut. Demikian juga firman Allah, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Nah, ini menunjukkan haramnya syirik, bahkan haram yang sampai ke tingkat membatalkan syahadat. La tusyriku bihi syai'a. Nah, setelah itu baru beliau menyebutkan asarnya Ibnu Mas'ud, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tayyib, ini ada dua pertanyaan. Bagaimana cara menyikapi orang yang berbuat bid'ah dalam beribadah kepada Allah? Ini orang yang mengingkari azab kubur itu apakah bisa mengeluarkan dari Islam karena khabar ahad? Yang pertama ini tentang menyikapi orang yang berbuat bid'ah. Ya, bid'ahnya macam-macam ya. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah ghairu mukaffirah. Ya, kalau itu bid'ahnya bid'ah mukaffirah, seperti bid'ahnya kuburiyin, ya, mereka ibadah dengan tawaf mengelilingi kubur, masih ada itu. Di Indonesia masih ada. Masih ada. Di Lombok sana masih ada, enggak tahu di Solo. Atau bid'ahnya orang yang seperti melakukan apa itu? Tiap satu surah itu apa istilahnya, kirab, nah, dan semisalnya dibarengi dengan sholat hajat, aneh, syirik plus sholat gitu loh. Apa fungsinya sholatnya? Kamu nggak usah sholat, ahsan nggak usah sholat hajat tapi jangan syirik. Daripada syirik terus dibarengi sholat. Ya, kalau bid'ahnya seperti itu ya kita sikapi seperti musyrikin, karena syiriknya syirik akbar, ya, meyakini kebo ini bisa mendatangkan manfaat. Dan kita juga nggak boleh nonton, nggak boleh penasaran pun jangan, karena itu mungkar kebir, kemungkaran besar, dan antum nggak akan bisa ngingkari itu, nggak akan bisa ngingkari. Mau apa? Mau teriak-teriak, mau demo, mau mencegah, enggak bisa. Pengingkarannya itu adalah bilqal, jangan nonton. Kalau nonton antum semakin meramaikan secara tidak langsung. Dengan semakin ramai, semakin semangat mereka dengan kemungkaran dan kebatilan itu. Jadi itu cara kita nyikapi kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah. Kalau ghairu mukaffirah, ya dilihat jenisnya apa bid'ahnya, ya. Kemudian siapa pelakunya, siapa kita. Kalau kita bisa mengingkari secara dengan kekuasaan, yaitu yang harus dilakukan. Kalau bisa, mampu, punya wewenang, ya. Tapi kalau tidak bisa, bisa dengan lisan, dia punya ilmunya, ingkari dengan lisan, dengan memberikan penjelasan Ya. Kalau enggak bisa juga atau takut dengan akibat buruknya, karena dalam kondisi tertentu mungkin enggak bisa, orang enggak punya pendukung. Ya, dia tinggal di daerah semuanya seperti itu. Penguasa setempat juga seperti itu. Kalau dia menampakkan ketidaksukaannya, penentangannya, akan ada sanksi yang berat, ya cukup dengan hatinya. Jadi beda-beda caranya ya. Karena bid'ah itu bagian dari kemungkaran. Kita menyikapi seperti menyikapi kemungkaran. Walaupun kemungkaran yang sifatnya bid'ah itu lebih bahaya daripada maksiat-maksiat yang tidak masuk kategori bid'ah. Jadi kalau kita sebagai orang yang mayoritas, ahlu bid'ahnya minoritas, tegas sifatnya, sikapnya tegas. Ya. Sebagaimana sikap para ulama salaf kita terhadap bid'ah. Bahkan mereka menggambarkan bid'ah itu jauh lebih berbahaya daripada seseorang masuk ke bar, masuk ke diskotek. Terutama bid'ah-bid'ah yang sifatnya pemikiran. Ya, bukan bid'ah-bid'ah amaliyah ya. Bid'ah yang sifatnya pemikiran. Seperti pemikiran khawarij, pemikiran ahlul kalam, ya. Pemikiran mu'tazilah, pemikiran macam-macam itu jauh lebih berbahaya daripada sekedar dalam berarti meremehkan enggak, maksiat-maksiat yang orang itu sadar kalau dia itu bermaksiat. Mbok sak bodoh-bodohnya orang mabuk, enggak mungkin dia merasa saya sedang beribadah kepada Allah, enggak. Tahu dia ini maksiat gitu loh. Sak bejat-bejatnya maling, dia itu tetap tahu saya ini bukan orang soleh. Saya ini orang enggak baik. Sejelek-jeleknya bandar narkoba dia juga tahu. Makanya si Freddy Budiman itu, tahu kan Freddy Budiman yang belum lama dieksekusi, dia minta maaf dia. Gembong narkoba itu. Minta maaf dia kepada bangsa Indonesia, saya sudah merusak, sadar dia. Walaupun jenggotan tuh akhir-akhirnya jenggotan pakai kupluk gitu ya. Jadi kita harus punya prinsip begitu, bid'ah ini bahaya. Karena bid'ah itu penyimpangan akidah. Dia menganggap agama ini belum sempurna. Makanya perlu ditambah-tambah. Masih kurang, belum lengkap. Ini kan bahaya ini kalau dibiarkan. Dan dia tidak mungkin merasa salah. Karena dia merasa sedang mendekatkan dirinya kepada Allah. Makanya sulit bertaubat, sulit. Jadi dari sisi itu dia lebih berbahaya, mungkarnya lebih berbahaya. Tapi cara kita menyikapi secara umum seperti kita menyikapi kemungkaran. Orang yang mengingkari azab kubur, ya kalau dia masih ada syubhat seperti khabar ahad tidak bisa dijadikan dalil, itu syubhat ma'ruf gitu. Ya. Tidak lantas dianggap keluar dari Islam, ya. Tapi setelah dijelaskan dengan dalil-dalil yang jelas, dia masih ingkar juga bisa, ya. Cuman itu bukan wewenang kita, tapi wewenang majelis qadha. Jadi untuk menjatuhkan vonis kafir itu wewenangnya ulama yang sudah mendalam atau mahkamah. Karena penjatuhan vonis ini ada konsekuensi setelah itu. Bagaimana hubungan dia dengan istrinya, status darahnya bagaimana, hartanya bagaimana, kehormatannya, kalau mati dikubur di mana, waris mewaris hingga itu banyak, runtutannya banyak gitu. Jadi tidak bisa sembarangan. Cuman secara teorinya begitu. Bagaimana cara berdakwah tauhid kepada orang tua, latar belakang keluarga, kakek seorang dukun yang disebut kiai oleh masyarakat? Ya ini panjang jawabannya ini. Pertama, antum harus mendalami dulu tauhid. Mendalami itu tidak cuma tahu teorinya, tidak. Tapi bagaimana bahwa urgensi tauhid itu menjadi sebuah keyakinan. Kalau cuma tahu teori tapi tidak menjadi keyakinan akidah, betul-betul way of life, ini percuma. Percuma itu artinya rapuh sekali gitu. Dan kalau itu menjadi suatu keyakinan, itu akan tercermin dari perilakunya dia. Kalau perilaku orang yang belajar tauhid belum mencerminkan perilaku seorang yang bertauhid, berarti itu belum menjadi keyakinan. Itu dia baru sekedar ilmu pengetahuan saja. Sebagaimana kita belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, tapi kita tidak meyakini, ya mungkin gitu, mungkin juga enggak. Ada kemungkinan tidak seperti itu. Nah, kita yang mau dakwah ini kita harus yakin dulu. Kita harus yakin dulu, kemudian kita selidiki. Kenapa kok dia ini berbuat syirik? Apa motivasi dia untuk syirik? Nah, kalau kita tahu motivasinya, misalnya karena dia cari duit, karena dia apa, karena dia dielu-elukan, ya kita hanya bisa menasehati. Kita hanya bisa menasehati, menjelaskan kepada dia dengan bahasa yang dia bisa mengerti, ya, berusaha meyakinkan dia bahwa ini adalah sesuatu yang keliru. Setelah itu bukan tanggung jawab kita. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim mendakwahi bapaknya juga tidak bisa memaksa, karena yang namanya orang tua, dia merasa punya jasa sama anak keturunannya. Beda dengan orang tua ngasih tahu anaknya, dia masih punya wewenang. Tapi kalau kebalik, tidak punya wewenang. Jadi pertama kita harus kuasai dulu ilmu tauhid ini yang baik, yang benar, perkuat dalil-dalilnya. Dalilnya jangan cuma dalil nakli. Dalil nakli itu Quran, hadis, itu penting. Cuman apa semua orang itu bisa dengan mudah menerima Quran dan hadis? Yang antum ajak bicara siapa? Dukun. Dukun dikasih Quran hadis. Salah. Dukun itu diajak berpikir. Diajak merenung. Seperti Nabiullah Ibrahim mendakwahi bapaknya, enggak pakai Quran, enggak pakai hadis. Enggak ada hadis masalahnya. Quran juga enggak ada. Tapi enggak pakai apa namanya? Dalil-dalil yang sifatnya berlaku untuk orang yang sudah beriman dengan baik gitu. Anggap ini dia enggak percaya sama sekali sama Quran. Anggap bagaimana kita bisa melakukan apa, merubah keyakinan dia dengan hiwar, qol wadzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana shiddiqan nabiyya idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'. Kenapa kok kau nyembah begini? Kenapa kok kamu berprofesi sebagai dukun, mengklaim tahu yang gaib, mengklaim saya bisa begini, saya bisa begitu? Kenapa sih? Kita pengen tahu dulu apa? Ya pengen tahu latar belakang dan motivasi dia kok seperti itu kenapa gitu. Ini penting untuk diskusi. Ya, sebelum kita ini ingin meluruskan pemikiran seseorang, kita harus tahu cara berpikir dia seperti apa sih. Kok dia punya pemikiran itu kenapa kok bisa begitu? Baru kita masuk. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyyah. Ya abati la ta'budish syaitan inna syaitana lirrahmani asiyya. Jadi dinasihati. Ya, diajak berpikir. Kok bisa-bisanya yang enggak dengar, enggak melihat, enggak bisa apa-apa kok kamu sembah-sembah gitu loh. Apa alasannya? Kalau dia tidak bisa diajak dialog, ya sudah. Berarti memang ini tipikal orang-orang yang ngeyel. Nah, kalau ngeyel ini enggak ada obatnya. Susah obatnya. Nabi Ibrahim aja mundur kok. Ngeyel dia lagi. Sudah jelas dikasih tahu ini enggak, pokoknya enggak mau. Ya sudah. Enggak bisa, mentok kita di situ. Kita doakan dapat hidayah. Boleh. Tinggal itu aja. Doakan dapat hidayah, tapi jangan didoakan diampuni, enggak boleh. Karena statusnya masih dalam keadaan musyrik kafir, enggak boleh kita mendoakan supaya diampuni, enggak. Doakan dapat hidayah boleh. Bagaimana hukum menerima makanan dari tetangga yang merayakan Natal? Jangan. Saya enggak bilang makanannya haram. Cuman kita ini harus tegas gitu loh dalam masalah-masalah yang menyangkut akidah. Emang kita enggak hadir, tapi kalau kita terima itu bentuk kita menyetujui terselenggaranya ini. Bahkan dikhawatirkan ya. Kita jadi senang, kita jadi mengharap, wah asik ya kalau ada perayaan, dapat makanan nih kita. Ini bahaya. Ini bahaya. Sesuatu yang bisa mengurangi kualitas wala wal barok kita itu harus kita waspadai. Makanya kenapa kok tidak ada waris mewarisi antara bapak dan anak yang beda agama? Bapaknya kafir, anaknya muslim. Bapaknya miliarder. Kok anaknya enggak dapat? Kan kalau anaknya dapat, dia kan bisa pakai duit itu buat dakwah kan? Bisa pakai duitnya buat buat bangun masjid. Kenapa kok enggak bisa? La yatawarasu ahlu millatain. La yarithul muslimu kafiran walal kafiru musliman, kata Rasulullah. Seorang muslim tidak bisa mewarisi hartanya orang kafir. Orang kafir juga enggak bisa. Kalau orang kafir enggak bisa, wajar kita paham. Ini kafir kok iman-iman toh dikasihkan orang kafir, kasihkan yang muslim. Tapi kenapa kok enggak bisa dibalik? Karena itu tadi. Kalau si muslim, si anak ini jadi kaya raya gara-gara bapaknya yang kafir, kira-kira dia senang enggak? Senang. Dia akan punya kayak berutang budi gitu. Wah ya ini juga gara-gara bapak saya selama ini meninggalkan harta yang demikian banyak. Nah ini bahaya, ini perasaan ini bahaya. Jangan sampai ada perasaan seperti itu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, wala tahzanu. Wa antumul a'laun. Jangan kamu merasa lebih rendah. Jangan merasa sedih. Antum yang lebih tinggi, karena iman antum itu lebih tinggi gitu. Nah, demi menghindari adanya perasaan-perasaan seperti ini, ya. Karena kalau dia merasa berutang budi, dia jadi lunak dengan kekafiran. Toh kekafiran enggak bahaya, malah ngasih manfaat sama saya. Orang kafir ini ngasih manfaat. Dia ketemu orang Islam yang enggak benar muamalahnya. Oh, yang kafir ngasih duit, Islam enggak ngasih duit. Kan banyak orang menjual din dengan cara seperti itu. Itu marbot-marbot yang diumrohkan sama Ahok itu muji-muji Ahok. Muji-muji itu. Habis dipuji-puji. Saya minta bantuan masjid, besok langsung dikasih. Kok bisa cepat, karena apa? Karena pakai uang pribadi, bukan pakai APBD. Langsung berubah dia. Bahaya. Jadi adanya walak wal barok ini harus kita pelihara. Makanya sesuatu hal-hal yang mengganggu, yang bisa menurunkan nih, harus kita waspadai, termasuk yang seperti ini. Bagaimana jika seseorang memainkan drama, misal dalam kerajaan kemudian ada dialog dengan kalimat hai hambaku atau yang lainnya? Tidak boleh. Drama itu, menurut yang membolehkan drama, itu aturannya ketat. Salah satunya adalah tidak boleh menirukan orang kafir, tidak boleh menirukan orang fasik, memerankan orang fasik, memerankan orang kafir, enggak boleh. Atau menirukan ucapan-ucapan yang maksiat, enggak boleh. Nah, terus apa yang mau ditirukan kan? Orang drama isinya kayak gitu, gitu loh. Ini memerankan Abu Jahal, ini memerankan siapa, Abu Lahab, ya, ya sudah, enggak boleh. Wong maksiat kok ditiru? Enggak boleh ditiru maksiat. Tidak boleh memerankan sahabat-sahabat Rasulullah, karena mereka orang-orang yang mulia. Tidak boleh memerankan para nabi, apalagi bahkan tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama yang terkenal, enggak boleh. Terus siapa yang mau diperankan? Ya mbuh, enggak tahu siapa. Berat syarat-syaratnya memang. Tidak boleh laki-laki memerankan perempuan atau sebaliknya. Ya, karena itu semua dilarang. Tiru-tiru laki-laki tasyabuh bin nisa mal'um. Dilaknat. Demikian juga sebaliknya. Mengatakan kata-kata kufur, wong enggak ada maslahatnya kok, cuman ingin main drama, dia tirukan ucapan-ucapan kufur, enggak boleh. Dia tirukan ucapan-ucapan yang tergolong maksiat, enggak boleh, termasuk hai hambaku di sini. Enggak boleh. Ya. Ini sempit sekali drama itu. Mungkin ada lagi atau cukup? Cukup, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.